Hei kawan, apa gunanya engkau sedih begitu? Kau tak tahu dari dulu ia selalu menunggu. Tak sadarkah kau bila ia sangat menginginkanmu, selalu ada di sisimu hingga kau pun berlalu. Pikirkanlah kawanku, jangan kau buang waktu. Jangan kau kena tanya siapa yang patut kau cintai, karena kau takkan pungkiri semua ingin kau miliki. Tak sadarkah kau bila ia sangat mencintaimu, selalu ada di sampingmu hingga kau pun berlalu. Selalu hadir di sisimu hingga kau pun.